Filipi bab 3. Akhire pun tantaretan, sampean pakumbira, polana sampean dedi setong sareng pangeran. Kaula tak arasa berek, ngolangenah papun apa si ampun etoles kaula sebelunah, sabab geni kasai kangkui kasalametena sampean. Tengate ka ring-ring sing ngalakoni papun apa si jahat, ring-ring si pantas esebut patek, ring-ring geni kemaksah supaya oreng pada asonat. Mangkan na sampean sareng kaula sedaya oreng si ampon narema sonat sesala resah. Benireng orang kenikah. Sampean sareng kaula sedaya nyempe ala kalaben etonton rona ala tibi. Ben sampean sareng kaula sedaya asokor polana odi teti setong sareng Isa Almasih. Sampean sareng kaula sedaya tak takentong kara upacara se asepat lahir. Sala resah kaula bisa saus takentong kara upacara kenikah. Sabab, mon beda orang si apa ngerasa keduan alasan keangkui tak gentong kera upacara si asepat lahir, kaula jeng lebihan pole. Kaula esonat ebekto aumur belungare. Kaula lahir ampon orang Israel dari suku bangsa Benyamin. Kaula orang Ibrani asli. Edalem parkara kata deen kak kom o koma agama Yahudi. Kaula penikah anggotana golongan Farisi. Kaula lamalah cek semangat dekan tos kaula ngani aja jemaat. Mon iolati dari parkara okoma agama Yahudi, kaula paneka orang becek setade calena. Nanging, lantaran Almasih, seteja sikek dimen, bi kaula yang kemadeteng kauntongan, samangken teti bereng semarogi. Beni perak ra parkara se esebut genikah. Nanging lamalah ponapa asaus bi kaula yang kemenangka bereng seperak madeteng karogian. Seka andi kaula semakin penikah lebih argah, engki penikah oning ka Isa Almasih, pangeran kaula. Polana Almasih, ponapa asaus bi kaula amponio col, seteja nambi kaula yang kep akat hibu rombu, supaya kaula bisa aole Almasih. Benteti setongong kuen sarang salerana. Hubungan sesaya sarang Allah, bi kaula tak ehi tiara kiti bi kalaban jalan taat ka okoma agama pole. Semakin hubungan kaula sareng Allah sae, polana kaula parcaje ka Almasih. Teti hubungan sesae genika dari Allah, adesar ka parcaje ka Isa Almasih. Seekatro kaula perak setong tadak pole, engki paneka supaya kaula oning ka Almasih. Ben ngalami kobes sesema odik salerana dari setenah. Kaula teronor anangkung sangsara sareng salerana, ben teti pada sareng salerana edalem setenah. Ben kaula ngarep, kaula tibi epa odi epole dari mate. Kaula tak ngocak je kaula ampun ahasil, ota bena ampun teti sampurna. Nanging kaula kik terus aeh tiar arep bu'e hadiah se-esedia aki sarang Isa Almasih. Kaangkui kaperluan kenikah, salerana ampun arep bu'e kaula, ben mateti kaula ka aku ngena. Tanto saut standaritan, kaula senyatana tak apa ngerasa ahasil arep bu'e hadiah kenikah. Nanging beresetong parkara seelakoni kaula. Engki paneka kaula tak ngingak epole, papun apa sebeda ebu dina kaula, ben aih tiar epatorongku supaya bisa napak ke sebeda eada kaula. Lantaran genikah, kaula terus berkak ke tujuan sedebudi, ke angkui ada bu'e kemenangan. Engki paneka, odi eswarga. Ke angkui keperluan genikah, Allah nimpuli sampian sarang kaula sedaja, kalaben perantaraan Isa Almasih. Sampian sarang kaula sedaja seampun dibesa secara rohani, kotu sepeneka juga. Nanging, mun iantarana sampian berdese keduan pemanggil lain, Allah tentu majerna juga kesampian. Nanging perkara penekah kotu eka emotibik sampian. Sampian sarang kaula sedaja, odi minorot aturan seampun etorok bik sampian sarang kaula sedaja, gantos samakin penekah. Tantaritan sedaja, torok contoh dari kaula. Kaula sedaja, ampun apareng contoh seleras, tetingiring titeni patepak ring-ring seniro contoh dari kaula sedaja kenikah. Kaula ampun sering maringi oning kesampian, ben semakin kaula ngolangi parkara kenikah pole sambil nangis. Cek banyak orang seodikna marosak artena sedana Almasih esalib. Odikna ring-ring sesapa nikah, bekal e akhirana kalaben ancora odikna kenikah. Sabab ila seesempe ring-ring kepenikah, engki penikah pangeturana betena tibi. Papun apa sematodusen, lamala kenikah seiet terakhir ngoreng kenikah. Sabab rengoreng kenikah, cuma mikir papun apa seekale buri tunya paneka malolok. Nanging sampian serengka ules teja warga negara naswarga. Dari ka isa cukkan ratau penyelamat sampian serengka ules teja. Guste Isa Almasih bekal rabu. Salerena seetek natek sampian serengka ules teja. Betene sampian serengka ules tak kuat sarta bisa ancor paneka. Bekal eo be serang Almasih epat dia akat tiba tene tibi semolja. Salerana bisa alam paaki kenikah. Polana salerana keagungan kobesa keangkui matelok ponapa asaos.